يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Naam. Kita telah sampai pada ayat yang ke-10. Wahadainahun najdain. Itulah pembahasan yang terakhir pada kajian yang lalu. Kata Allah Jalla wa'ala, wahadainahu, dan kami telah tunjuki kepadanya, an-najdain, kami tunjuki kepadanya, kepada al-insan, kepada manusia, an-najdain, yang maknanya an-najdain, tariqul khairi wa tariqus syarri, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Yang mana asal dari kata an-najdain adalah dari kata bentuk tunggalnya an-najdu. Naam. Ya'ni at-tariqu firtifa' adalah jalan pada kondisi ketinggian. Maka dinamakanlah dengan an-najd. Karena yang dimaksudkan jalan itu dua, jalan ketinggian tadi, maka dalam bentuk musanna, bentuk duanya dalam bahasa Arab, yakni an-najdain. Ada pula yang menyebutkan dari makna an-najd, yakni lirtifa'iha an inkhifadi tihama, karena ketinggiannya dari kerendahan lembah, yakni tihama, maksudnya negeri Mekkah. maka daerah yang tinggi tadi dikatakanlah sebagai An-Najd. Selain dua makna tadi, ada juga yang menyebutkan yang diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, An-Najdan atau An-Najdain, yakni As-Sadyain. As-Sadyain maknanya adalah dua puting susu. Nah, maka dalam bahasa Arab dikatakan An-Najdain. Kenapa demikian? Karena posisinya adalah menonjol dari keseluruhan bagian tubuh. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, terkait dengan An-Najdain padanya dua pendapat. Pendapat pertama sebagaimana telah diungkapkan, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sedangkan pendapat yang kedua adalah kami telah tunjukkan, kata Allah, apa yang menjadikan makanannya. Apa yang menjadi makanan al-insan, yakni maksudnya ketika dalam kondisi dia masih bayi, maka makanannya adalah puting susu ibunya. Dikarenakan, kata beliau, bahwa keduanya tinggi letaknya, hamal aqabah. Naam. Berkaitan tentang makna aqabah, beberapa pendapat dari kalangan salaf. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memaknai aqabah adalah jabalun fi jahannam. Adalah gunung yang berada di jahannam. Yang dikatakan oleh Abu Raja, balagana annal aqabah mas'aduha 7000 sanah wa mahbituha 7000 sanah. Bahwa telah sampai kepada kami bahwa Aqabah tempat naiknya itu perjalanan selama 7000 tahun. 7000 sana. Wa mahbituha, sedangkan tempat turunnya juga selama itu juga 7000 sanah, yakni 7000 tahun. Demikian kata Abu Raja. Pendapat lain apa yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah rahimahumullah, bahwa aqabah hiya aqabah syadidah finnar dunal jisr, panas yang ada di dalam annar di bawah dari jembatan. Dunal jisr yakni di bawah jembatan. Al-jisr, jembatan, adalah yang berada di atas punggungnya jahannam. Nam, yang disebutkan dalam riwayat adalah lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang yang akan dilalui oleh setiap diri melewatinya. Ada yang melewatinya dalam keadaan berlari, ada pula dalam keadaan berjalan, ada pula dalam keadaan merangkak. Nam, ada pula yang baru melangkah kemudian terjungkir ke dalam jahannam. Ada pula yang terlalap oleh oleh belalai api jahannam sehingga kemudian dia terlempar dan masuklah ke dalam jahannam. Masing-masing kondisinya berbeda-beda sesuai dengan amalannya selama di dunia. Faqtahimuha bi ta'atillah, maka lalui jalan yang terjal tadi, na'am, bi ta'atillah, dengan cara taat kepada Allah. Artinya taat kepada Allah perlu penuh dengan lika-liku, dengan kesulitan, dengan jalan yang terjal. Berusaha agar dia selalu taat kepada Allah. Faqtahimuha bi ta'atillah, maka tempuhlah itu dengan ketaatan kepada Allah. Pendapat lain disebutkan oleh Imam Mujahid dan juga Ad-Dhahhak dan juga Al-Kalbi rahimahumullah. Hiya as-sirat, Aqabah itu adalah sirat. 6. Jalan 6 yang berada yudrab ala jahannam, yang diletakkan di atas jahannam, kahaddis saif, tajamnya seperti tajamnya pedang. Masiratu thalathati alaf sanah, perjalanannya ditempuh selama 3000 tahun. Sahlan wa su'udan wa hubutan, baik dalam kondisi datar, naik dan juga turun. Maka iqtihamuhu 'alal mu'min kama baina salatil 'ashr ila al-'isya, maka jalan terjal tadi yang dialami oleh seorang mukmin adalah seperti jaraknya antara salat asar sampai salat isya. Dan pendapat lain menyatakan, yakni kadarnya seperti dia salat al-maktubah, salat yang wajib. 6. Artinya di situ padanya jalan atau rintangan-rintangan yang dihadapi dalam keseharian, yakni di waktu tersebut. Maka dikatakan iqtihamuhu 'alal mu'min, di mana jalan kesulitan atau jalan terjal tadi adalah di saat tersebut. Pendapat satu lagi, ada yang menyatakan bahwa an-nar nafsuha hiyal aqabah, bahwa neraka itu sendiri adalah dikatakan sebagai aqabah. Neraka itu sendiri dikatakan sebagai aqabah. Afalaqtahamal aqabah, maka mengapa manusia tadi tidaklah mau menempuh jalan yang sulit, yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesulitan? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tidak diragukan lagi bahwa menempuh jalan terjal seperti ini adalah terasa berat bagi jiwa, yang mana tidak akan mau untuk melewatinya atau melakukannya kecuali orang yang memiliki niat yang jujur untuk menempuh jalan terjal tadi, karena memang berat. 6. Ketaatan itu berat, perlu adanya istiqamah. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala katakan dalam ayatnya, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbak, ibadahilah rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan, maksudnya al-maut. Keyakinan di ayat itu maksudnya adalah al-maut, kematian. Sampai datang kematian menjemput kalian. Ada kalanya istiqamah, kemudian di saat dia jalani tengah kehidupan menurun, enam, kemudian naik lagi, kemudian balik lagi, terus bagaimana dia bisa menjaga istiqamah itu tetap stabil, bahkan diharapkan adalah lebih meningkat lagi. Dan itu dilakukan terus menerus tanpa ada hentinya sepanjang kehidupan dia, sampai dia diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya semoga kita digolongkan orang-orang yang istiqamah dalam kehidupan ini, sehingga kita diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muwahhid, sebagai orang yang bertauhid zahiran wa batinah, baik secara zahir maupun secara batin. Diwafatkan pula kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Falaqtahamal aqabah ay lam yaqtahimha wa ya'bur 'alayha. Lam yaqtahimha artinya dia tidak mau menempuh, wa ya'bur 'alayha, dan dia tidak pula mau melintasinya. Li'annahu muttabi'un li syahawatih. Kenapa dia tidak mau lalui jalan terjal tadi, jalan yang sulit tadi, dan memang demikian secara fitrah. Li'annahu muttabi'un li syahawatih. Karena memang dia mengikuti syahwatnya. Lebih dikedepankan hawa nafsunya dibandingkan mau ditundukkan kepada ketaatan kepada Allah. Naam. Wa hadhihi al-aqabah syadidatun 'alaihi. Maka jalan mendaki tadi menjadi syadidah 'alaihi, sangatlah sukar, sangatlah sulit baginya. Maka tantangan, perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu untuk tunduk taat kepada Allah. Nah, maka oleh karenanya Allah sebut padanya ayat sebelumnya, wahadainahu najdain. Kami tunjuki kepadanya ini jalan al-khair, ini jalan asyar. Tinggal baginya dia memilih. Nah, kalau dia mengedepankan hawa nafsunya, berarti dia dibandingkan ketaatan kepada Allah, berarti dia pilih jalan tariqus syar. Tapi tatkala dia bisa tundukkan hawa nafsunya kepada ketaatan kepada Allah, maka berarti dia ikuti tariqul khair. Maka orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah nikmat yang besar. Bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, dan dia jalani dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, lakin hadzal insan lam yaf'al dzalik. Akan tetapi manusia tidak mau lakukan itu. Kebanyakan mereka tidak mau lakukan itu, sedikitlah dari mereka yang mau jalani jalan ketaatan. Kemudian kata beliau, thumma fassara hadhihi al-aqabah. Kemudian beliau ingin masuk kepada ayat yang berikutnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala fassara hadhihi al-aqabah, menafsirkan makna aqabah biqaulihi, dengan firmannya nanti, pada ayat berikutnya. Enam. Kemudian ayat yang ke-12, Allah katakan, wa ma adraka mal aqabah. Sebelum Allah ingin jelaskan makna aqabah itu apa, maka Allah angkat terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah aqabah itu? Tahukah kalian apakah aqabah itu? Kalimat semacam ini, ayat semacam ini kita dapati pada beberapa ayat Al-Qur'an. Wama adra nam, wama adraka, wama adraka, termasuk di sini wama adraka mal aqabah. Tahukah engkau apakah aqabah itu? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat semacam ini adalah untuk membangkitkan kerinduan dan sekaligus juga untuk menunjukkan kemuliaan. Wa ma adraka mal aqabah, atau yang semisalnya tadi, akan atau berfungsi untuk menunjukkan, membangkitkan kerinduan. 6. Keinginan tahu kita apa yang Allah maksudkan. 6. Dan sekaligus menunjukkan tentang kemuliaan permasalahan yang Allah Jalla wa'ala hendak sebutkan. Sehingga sering kita dapati nada atau kalimat yang semacam ini, firman Allah Jalla wa'ala, wa ma adraka. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan setelahnya. 6. Maka barulah Allah Jalla wa'ala katakan pada ayat yang ke-12, ayat ke-13, fakku raqabah. Ketahuilah bahwa bentuk-bentuk aqabah itu adalah fakku raqabah, membebaskan atau memerdekakan perbudakan. Kata fakku dari kata fakka, fakka yafukku, bisa berarti melepaskan, bisa berarti melucuti, bisa berarti menceraikan, bisa berarti pula melepaskan. Jika itu berkaitan dengan tawanan, fakul asir, maka membuka atau melucuti al asir maksudnya adalah melepaskan tawanan. Atau dalam konteks ayat ini, fakku raqabah, maksudnya adalah membebaskan. Siapa yang dibebaskan? Raqabah, yakni budak. Dikatakan budak dalam bahasa Arab raqabah, nam, dari kata raqabah, yakni karena dia dibelenggu, di lehernya diikatkan, nam, yang dalam arti atau maksudnya adalah dia di bawah kepemilikan tuannya. Nah, maka dia harus mengikuti, menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya kepada dia. Maka dikatakanlah raqabah. Nah. Sehingga kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah jelaskan penafsiran aqabah dengan firman-Nya, fakku raqabah, yakni fakkaha minar riq, merdekakan, bebaskan dia dari perbudakan. Nah, bantulah dia untuk bisa dia lepas dari perbudakan. sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fakka raqabah fakkallahu bikulli adwin minha udwan minan nar. Naam. Siapa yang memerdekakan budak, maka Allah Jalla wa'ala akan bebaskan pada setiap anggota anggota dari tubuhnya nanti minan nar, dari azab api neraka. Nah, keutamaan terhadap yang membebaskan budak. Adapun apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bahwa fakku raqabah adalah merupakan khabar bagi mubtada. Khabar bagi mubtada yang dikira-kirakan, yang dihapus. Yang dihapus, yang dikira-kirakan padanya. Predikat 6 dari subyeknya. 6. Tidak ada, tetapi sudah terfahami. Sehingga kata beliau adalah jalan yang terjal tadi adalah membebaskan budak. Kan tetapi Allah langsung sebutkan kepada intinya, fakku raqabah, membebaskan budak. Apa kaitannya dengan membebaskan budak tadi? Adalah ketahuilah jalan terjal, jalan yang sulit, jalan yang berat tadi adalah membebaskan budak. Jadi seakan-akan kata jalan yang terjal tadi seakan-akan ada, tetapi tidak tertulis. Itu maksudnya khabar dari bagi mubtada yang dihapus, yang dikira-kirakan. Maka salah satunya amalan yang berat atau jalan yang terjal tadi adalah fakku raqabah. Berkaitan dengan itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan penjelasannya bahwa membebaskan budak ada dua makna. Pertama adalah membebaskannya dari pemiliknya. 6. Yakni dengan cara dibeli dengan harga yang disepakati, kemudian dibebaskanlah. Merdekalah dia. Nah, ini makna yang konkret. Dibebaskan dia dari tuannya dengan cara dibeli, sebagaimana pembahasan semalam, al-amah adalah al-mamlukah. Nah, allati tuba' wa tushtara. Al-amah, budak, maksudnya budak wanita, adalah itu mamlukah, dimiliki, ada yang memilikinya. Allati tuba' wa tushtara, yang diperjualbelikan. Makna yang kedua, kata beliau, membebaskan perbudakan tadi yang menimpa tawanan, tawanan perang. Maka ini amalan yang paling afdal di sisi Allah. Memang biasanya bahwa tawanan tadi dibebaskan oleh musuh dengan tebusan harta. Nah. Dan terkadang juga tebusannya tadi bukan harga yang murah. Harga yang justru harga yang sangat mahal, yang tidak mau menempuhnya kecuali orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Berat, harganya mahal. Dan telah dilakukan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana beliau bebaskan Bilal ibn Rabah dari perbudakan dari tuannya. 6. Maka dimerdekakanlah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka memang tidaklah bisa ditempuh, namanya terjal, jalan berliku-liku tadi, kecuali orang yang memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin bahwa Allah pasti akan ganti apa yang dia nafkahkan dan akan berikan pahala atas apa yang disedekahkan. Ayat ke-14. Selain fakku raqabah, bentuk jalan yang terjal tadi adalah au it'amun, atau dia lakukan dalam bentuk it'am, memberikan makan. Memberikan makan fi yaumin, di hari dzi masghabah, hari di saat dia mengalami paceklik, hari di saat dia mengalami kelaparan. Makna masghabah sinonimnya adalah majaah. Naam. Dari kata ju'. Naam. Seperti pada surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif falyabud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka masghabah adalah sinonimnya majaah. Dari kata as-saghab. As-saghab yakni al-ju'. It'amu ta'am fadilah, bahwa memberikan makan itu posisinya sudah fadilah, adalah suatu keutamaan. Ma'a as-saghab alladhi huwal ju' afdal, apalagi ketika memberikan makan dalam kondisi orang itu kelaparan, maka lebih afdal lagi. Sehingga Allah katakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Naam. Itu salah satu jalan terjal yang berikutnya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min mujibatir rahmah it'amul muslim as-saghban, termasuk keharusan untuk diberikan rahmat oleh Allah kepada hamba, it'amul muslim as-saghban, memberikan makan kepada muslim yang kelaparan. Min mujibat ar-rahmah, termasuk keharusan dia untuk diberikan rahmah karena sebab dia melakukan perbuatan tadi. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, masghabah yakni ketika lapar yang sangat, karena manusia terkadang ditimpa kelaparan yang parah. Bisa jadi, kata beliau, karena minimnya hasil panen dari buah-buahan, tanaman. Bisa jadi karena sakit yang menimpa badan mereka, sehingga seseorang makan namun tidak sampai kenyang. Dan itu memang benar-benar terjadi, kata beliau, sebagaimana kami dengar di negeri-negeri sekitar Najd, dan mungkin juga di negeri lain, di mana manusia makan tapi tidak kenyang. Bisa jadi porsi untuk satu orang dimakan untuk 10 orang, sehingga tidak mengenyangkan dan mereka mati berjatuhan di pasar-pasar karena lapar. Ini termasuk kelaparan. atau kelaparan itu terjadi karena sedikitnya panen, di mana pohon tidak berbuah, tanaman tidak tumbuh, sehingga hasilnya sedikit, dan terjadilah kelaparan, akibatnya manusia mati karenanya, hingga terkadang mereka harus meninggalkan negerinya. It'amun fi yaumin dzi masghabah. Oleh karenanya, sebagaimana diberitakan, ditampilkan juga videonya, bahwa datanglah bantuan kontainer-kontainer dari kerajaan Saudi Arabiyah di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah, mengirimkan bantuan ke negeri Yaman yang baru diluluh lantakkan karena di sana padanya musuh-musuh Allah, kaum Rafidah, kaum Houthiyin. Maka diperangilah Saudi dan yang bersamanya. Tentu setelah diluluh lantakkan tadi, tidak kemudian selesai begitu saja, perlu adanya ditopang keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mengirimnya bukan 1-2 kontainer atau 10 kontainer. Disebutkan pada video tadi, orang naik kendaraan dengan kecepatan 100 km. Dia pertunjukkan kecepatan tadi dengan kecepatan itu. Kemudian di kanannya berderetan dari kontainer-kontainer bantuan Saudi tadi. Kecepatan 100 km, berjalan sudah sekian menit, belum habis-habis kontainer tadi. Artinya untuk menggambarkan demikian banyaknya bantuan dari Saudi tadi, baik berupa bahan makanan, kemudian obat-obatan, kemudian bahan bakar dan sebagainya. Fajazahumullahu khairan katsira. Bukan hanya itu juga, setiap tahunnya pada musim haji sekian banyak kontainer berupa makanan ringan maupun makanan pokok dibungkus, dibagi-bagikan kepada jamaah haji baik di Mekkah maupun Madinah. Sebelum masa Salman bin Abdul Aziz maupun yakni Raja Fahad hafizahullah, tertulis pada spanduk yang ditempelkan di kontainer bantuan sosial dari Raja Fahad bin Abdul Aziz hafizahullah rahimahullah, bantuan untuk jamaah hujjaj, jamaah haji. Yang semoga tentunya bagian dari ayat ini memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan. Yang menerima tadi ada yang memang sudah punya persediaan, ada pula yang mengharap-harapkan dari bagian tadi. Karena ada yang berangkat haji juga, adalah mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di bawah jembatan, tidak punya kemah karena tidak ikut travel dan sebagainya. Makannya mungkin beli, kalaupun ada pembagian tadi kesempatan, peluang buat mereka untuk mengirit dana yang mereka bawa. Demikian pula bantuan ke negeri yang diperangi semacam Yaman tadi, adalah tentunya namanya orang baru selesai perang, sulit, kondisi aman belum kondusif betul, kemudian mencari siapa yang jual dan berapa harganya, apakah mereka masih punya persediaan, tentu kesulitan-kesulitan itu akan dialami. Berikutnya melangkah pada ayat yang ke-15. Sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, yakni majaah syadidah. Tadi telah disebutkan bahwa sinonim dari kata masghabah yakni majaah, kelaparan syadidah, bukan sekedar lapar tapi syadidah, sangat lapar. Bi'an yut'ima, yakni dengan cara yut'ima, memberikan makan, waqtal hajah, di waktu yang diperlukan, asyaddun nasi hajah, di mana manusia atau orang itu sangat sangat membutuhkannya. Maka ini yang paling afdol. Memberi makan saja sudah afdol, sudah fadilah, lebih lagi dalam kondisi masghabah. Yatiman dza maqrabah, bentuk aqabah atau jalan yang terjal berikutnya, yakni yatiman. Naam. Diberikannya kepada anak yatim maqrabah. Maqrabah adalah yang memiliki hubungan kekerabatan. Kerabat itu dari bahasa Arab qarabah. Jadilah lidah Indonesia kerabat. Qarabah, qarabah itu dekat. Karib, kerabat, artinya yang memiliki hubungan dekat, hubungan kekeluargaan. Maka lihatlah pada kata maqrabah. Maqrabah artinya yang memiliki hubungan kekerabatan. Dikatakan oleh di dalam tafsir Qurtubi rahimahullah, yu'allimuka anna sadaqata 'ala al-qarabati afdal minha 'ala ghairi al-qarabah. Allah jalla wa ala hendak memberitakan, mengajarkan kepadamu bahwa sedekah kepada karib kerabat itu lebih afdal dibandingkan kepada selain karib kerabat. Sehingga Allah tidak hanya sebut yatim, tapi ditambahkan dza maqrabah. Sebagaimana pula anna sadaqa 'alal yatim alladzi la kafilun lahu afdal minas sadaqati 'alal yatim alladzi yajid man yakfuluh. Sebagaimana pula bahwa sedekah kepada anak yatim yang tidak memiliki kafil, tidak memiliki siapa yang nanggung, yang jamin, itu lebih afdal dibandingkan sedekah kepada anak yatim yang didapati yang menanggungnya. Beda masalahnya, ya. Maka masing-masing pada kedudukannya, semakin kondisi tadi lebih di bawah, maka lebih ketika diperhatikannya maka lebih besar. Nah, di bawah dari standarisasinya maka lebih besar ketika memberikannya itu dari sisi afdalnya. Dikatakan yatim li dha'fih. Dikatakan yatim dalam bahasa Arab li dha'fih, karena lemahnya. Naam. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balig. Ini definisinya. Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balig, baik anak itu laki-laki maupun wanita. Tetapi kalau sudah balig, maka bukan yatim. Dan berbeda anggapan sebagian orang bahwa yatim itu ditinggal mati oleh ibunya. Maka itu tidak benar. Nah, maka penilaiannya pada ayah, karena ayah tonggak untuk mencari penghidupan. Kalau tonggaknya tadi sudah tidak ada, meninggal, Nah, maka dia dalam keadaan yatim. Kalau dia belum baligh. Jadi yatim adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jika ayahnya telah meninggal, maka tidak ada dari manusia yang mencarikan nafkah untuknya. Maka Allah katakan firman-Nya dengan tambahan dza maqrabah, yang memiliki kekerabatan dengan seseorang. Karena jika ada seorang anak yatim, maka dia memiliki hak untuk dimuliakan dan mendapatkan sedekah. Lebih-lebih jika itu terhitung kerabat, karena menjadi kewajiban menyambung silaturrahim. Maka ada nilai plusnya ketika itu terkait dengan karib kerabat. Maka siapa yang memiliki kedua sifat ini, keyatiman dan kekerabatan, maka infak kepadanya termasuk jalan yang terjal. Jika itu terjadi pada musim paceklik. Nah, musim dzi masghabah, kelaparan atau paceklik. Semakin sangat lagi. Nah, ditunggu dan diharapkan dan besar nilainya. Siapa yang memiliki kedua sifat tadi, keyatiman dan kekerabatan, maka infak kepadanya adalah termasuk aqabah, jalan yang terjal. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, yatiman dha maqrabah ay jami'an baina kaunihi yatiman faqiran dha qarabah. Kata beliau dengan ayat ini, jami'an, menggabungkan atau tergabungnya, baina kaunihi yatiman, antara keadaannya yatim dan juga faqiran dha qarabah, faqir yang memiliki hubungan kerabat. Jami'an baina kaunihi yatiman faqiran dha qarabah. Kemudian ayat yang ke-16, kita tambahkan satu ayat lagi, karena satu rangkaian dari rincian wama adraka mal aqabah, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah, maka ke-16, au miskinan dha matrabah. Au maknanya adalah atau. Kata Syekh Ibn Utsaimin untuk menunjukkan macam-macamnya, jenis-jenisnya. Ada jenis membebaskan budak, nam ada pula memberi makan pada musim paceklik, ada pula memberi, memperhatikan kepada anak yatim yang memiliki kekerabatan, atau juga miskinan dha matrabah, kepada orang miskin dha matrabah, yang memiliki, yang sangat fakir. Dha matrabah maknanya la syai'un lahu, tidak punya apa-apa baginya. Seakan-akan dia menempel dengan turab, apa, tanah. Perhatikan kata matrabah dari 3 huruf, ta, ra, ba. Ya, mim itu adalah tambahan, kemudian ta marbutah adalah tambahan. asalnya adalah 3 huruf. Turab. Turab dalam bahasa Arab artinya debu. Sehingga kenapa dibahasakan seperti itu? Sehingga diartikan adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Karena dia menempel dengan tanah. Minal faqr sebagai ungkapan bentuk kefakiran. Laisa lahu ma'wan illa turab. Tidaklah punya tempat tinggal kecuali debu. 6. Lontang-lantung, tidak punya tempat tinggal. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-matruh ala tariq, terlempar di jalan-jalan. Alladzi la baitun lahu, yang mana tidak punya rumah baginya. Sehingga Allah katakan au miskinan da matrabah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini definisi yang beliau sebutkan tentang miskin. Karena terjadi khilaf di antara para ulama untuk memberikan definisi siapakah miskin, siapakah fakir, sedemikian banyak. Maka apa yang beliau sebutkan nampaknya inilah yang beliau pilih, bahwa orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sedangkan kata matrabah, kata beliau, maknanya adalah tempat bagi debu. Yang maksudnya adalah dia miskin, tidak memiliki apa-apa selain debu. Maka jika dalam suatu kalimat dikatakan orang itu tidak memiliki apa-apa selain debu, maka maknanya dia sangat fakir, tidak memiliki makanan, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki harta. Jadilah dia orang yang miskin, yang memiliki matrobah. Nah, kita semakin tahu dengan penjelasan para ulama. Kira-kira sebelum dijelaskan ini, terfahamkah bagi kita tentang makna ayat tadi? Mungkin hafal-hafal, tapi artinya mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, yang sudah tahu pun tidak sampai ke sana apa yang difahami. Maka alhamdulillah, melalui penjelasan para ulama, kita semakin jauh, semakin dalam pemahaman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, au miskinan dha matrabah qad laziqa bit-turab, telah tertempel dengan turab, dengan debu. Minal hajati wad-darurati, disebabkan karena kebutuhan dan juga karena suatu yang mendesak, yang darurat. Maka memberikan makan, mengayomi mereka miskin adalah fadilah, apalagi miskin yang dhammat robah, lebih-lebih lagi. Itulah jenis-jenis dari aqabah yang tidaklah bisa menempuh kecuali orang-orang yang memiliki keimanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita sebagai orang-orang yang mau menempuh jalan yang penuh lika-liku tadi, semata-mata dalam rangka mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan di dunia untuk kita berpacu memilih sekian bentuk-bentuk amalan yang saleh, dari mulai yang tertinggi, yang tinggi sampai yang di bawahnya telah disebutkan semua di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Tinggallah bagi kita adalah berbuat dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.